yang tinggi, berhiaskan pelangi. Setelah hujan pergi, ku terdampar di tempat seindah ini. Seperti hati sedang jatuh cinta. Sebebas aku berpikir, hembusan angin dingin membawa aku berlari, mensyukuri semua yang telah kau.